الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله أبنائي طلب رحمني ورحمكم الله Senantiasa puji dan syukur kita berikan kepada Allah Jalla wa Ala. Allah melimpahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita, yang nikmat tersebut kita rasakan sampai saat ini. Dan dengan nikmat yang telah Allah berikan, tentunya wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan kita mengunjungi majelis-majelis ilmu, mengunjungi halaqah-halaqah zikir yang di sana dibacakan ayat-ayat Allah, sabda nabinya yang mulia, serta ucapan-ucapan para ulama yang tujuannya agar kebodohan, kejahilan yang ada pada diri-diri kita terangkat, dan dengan itu kita bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu, di atas burhan. Ahabati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membacakan hadis yang ketiga, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Jawami'il Akhbar. Di hadis yang ketiga beliau sebutkan tentang hadis agama adalah nasihat. Para sahabat Nabi bertanya, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Rasul menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat tersebut untuk Allah, untuk kitab-kitab Allah, untuk rasul-rasul Allah, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin seluruhnya. Dan alhamdulillah kita telah membacakan penjelasan para ulama terkait apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang ahabbati fillah wa abna'i talabah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke hadis yang keempat, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'atan. Hadis yang keempat hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ata a'rabiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam seorang Arab Badui atan Nabi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala, kemudian Arab Badui tersebut mengatakan, dullani ala amalin. Arab Badui mengatakan, tunjukkanlah kepadaku ala amalin, suatu amalan, idza amiltuhu dakhaltul jannah, yang ketika aku amalkan aku bisa masuk surga. Seorang Arab Badui dengan semangatnya mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Tentunya Rasul menyebutkan keindahan-keindahan surga. Lantas dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dengan amalan tersebut aku bisa masuk ke dalam surga. Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Salah satu amalan yang dapat memasukkan engkau ke dalam surga yaitu ta'budullah, engkau beribadah hanya kepada Allah, engkau menyembah hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian Rasul lanjutkan, wa tuqimus salatal maktubah, dan engkau menunaikan salat maktubah, salat yang wajib. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua, engkau menegakkan salat-salat yang wajib, yang lima waktu. Kemudian selanjutnya, wa tu'tiz zakatal mafrudhah, engkau mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Kemudian yang terakhir, Rasul sebutkan, wa tasumu ramadhan, engkau berpuasa pada bulan Ramadhan. Seorang Arab Badui mendatangi Rasul bertanya tentang sebuah amalan yang dapat memasukkan dia ke dalam surga Allah. Kemudian Rasul sebutkan amal-amalan tersebut, di antaranya engkau beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian engkau tegakkan salat yang lima waktu, engkau mengeluarkan zakat yang wajib, kemudian yang terakhir watasumu Ramadan, engkau puasa pada bulan Ramadan. Setelah mendengar apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Arab Badui tersebut mengatakan, walladhi nafsi biyadih, demi jiwaku berada di tangannya. La azidu ala hadha shay'an wa la anqusu minhu. Aku tidak akan menambah. Aku tidak akan menambah sesuatu apapun, wala anqusu minhu, dan tidak akan aku kurangi. Apa yang telah disebutkan oleh Rasul, Badui tersebut mengatakan dia tidak akan menambah apa yang disebutkan oleh Rasul dari beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, menegakkan salat yang lima waktu, membayar zakat yang wajib, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Dia tidak akan menambah. Dia hanya mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasul, dan dia tidak mengurangi sedikit pun. Falamma walla, setelah mengatakan hal tersebut, Arab Badui ini berpaling. Setelah bertanya kepada Rasulullah, dia sebutkan apa yang kita bacakan tadi, dia berpaling. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-jannah falyanzur ila hadha. Masyaallah. Kata Rasul, siapa yang ingin, siapa yang ingin melihat penghuni surga, falyanzur ila hadza, maka lihatlah Arab Badui tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membaca syarahan yang disebutkan oleh para ulama mengenai hadis ini, yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan sahabat yang mulia. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau terkenal dengan panggilan Abu Hurairah. Lebih terkenal, masyhur dengan kunyahnya. Oleh karenanya para ulama, mereka berbeda pendapat siapa sebenarnya nama asli dari Abu Hurairah. Pendapat yang masyhur, pendapat yang terkenal, menyebutkan Abu Hurairah, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Ini masyhur. Yang lain menyebutkan nama beliau adalah Abdu Amr bin Abdi Ghanam. Abdu Amr bin Abdi Ghanam. Kenapa tersenyum? Apa arti ghanam? Kambing. Disebutkan oleh para ulama ini salah satu nama beliau. Dan ini ada pendapat menyebutkan kenapa beliau disebut Abdu Ghanam. Beliau dikenal dengan nama Abdul Ghanam karena ternyata dahulunya beliau adalah pengembala kambing. Kambing milik keluarganya beliau gembala. Karena keseringan dengan kambing disebut Abdu Ghanam. Nama lain disebutkan nama asli daripada Abu Hurairah adalah Abdu Syamsin. Abdu Syams. Apa arti Syam? Matahari. Abdu hamba, Syams matahari. Ahabati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Ishaq rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau pakar sirah, ahli sejarah. Beliau menyebutkan dari teman-teman beliau ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Kana ismi fil jahiliyah Abdu Syams." Dahulu kata Abu Hurairah, namaku ketika jahiliyah, ketika masa jahiliyah belum mengenal Islam, nama beliau adalah Abdu Syams. Abdu Syams. Namun ketika beliau telah mengenal Islam, beliau pun merubah namanya menjadi Abdurrahman, yang sekarang masyhur kita dengar nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr. Dahulunya ketika jahiliyah nama beliau adalah Abdu Syams. Ketika masuk Islam beliau merubah namanya menjadi Abdurrahman. Nama aslinya adalah Abdurrahman. Pertanyaannya, kenapa beliau lebih dikenal dengan Abu Hurairah? Namanya Abdurrahman, tapi kenapa dipanggil Abu Hurairah? Ternyata ada kisah di sana. Kenapa beliau disebut Abu Hurairah, kemudian menjadi kunyah beliau? Dahulu beliau mendapati anak kucing betina. Beliau dapati, kemudian beliau pelihara sampai sehari-harinya dengan anak kucing tersebut. Kemudian orang bertanya, faqilali, ditanyakan kepadaku, ma hadhihi, apa ini? Qultu hirrah, ini kucing. Kata Abu Hurairah, qila fa anta Abu Hurairah, maka sekarang namamu Abu Hurairah. Ada sejarahnya, penamaan ada sejarahnya. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr, namun lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Hurairah. Beliau masuk Islam pada tahun Amul Khaybar, pada peristiwa Perang Khaybar. Perang Khaybar, sebagian ulama menyebutkan Perang Khaybar terjadi pada tahun 7 Hijriyah, sebagian yang lain ada menyebutkan 8 Hijriyah, ada juga yang menyebutkan selain itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau tumbuh besar sebagai anak yang yatim, dalam keadaan yatim. Selain yatim, beliau juga miskin. Lengkap sama beliau, sudah yatim, miskin lagi. Beliau memiliki ibu yang juga sahabiyah, bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, bernama Maimunah. Maimunah, ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, pernah menyebutkan sebuah ungkapan yang ungkapan tersebut nyata sampai saat ini. Dalam riwayat Muslim, Abu Hurairah mengatakan, wallahi ma khalaqallahu mu'minan yasma'u bi wala yurani illa ahbabni. Kata Abu Hurairah, demi Allah, ini dahulu beliau sebutkan 1400 tahun yang lalu beliau sebutkan kata ini, masih terbukti sampai saat ini. Kata beliau, wallahi, demi Allah, tidaklah Allah menciptakan satu mukmin pun, seorang mukmin pun tidaklah Allah ciptakan yang mukmin tersebut mendengar namaku wala yarani, namun dia tidak melihatku, hanya mendengar nama Abu Hurairah. Dia tidak melihat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, pasti mukmin tersebut yang mendengar namaku tidak melihatku, pasti dia mencintaiku. Perkataan Abu Hurairah. Dan ini terbukti ketika kita membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, pasti di sana kita selipkan doa untuk beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau Bukankah doa termasuk kita ucapkan dikarenakan kita mencintai seseorang? Ketika kita mencintai seseorang, pasti kita akan mendoakannya. Begitu juga ketika kita membaca ataupun mendengar nama Abu Hurairah, pasti kita mendoakan beliau, menunjukkan kita cinta kepada beliau. Dan ternyata ungkapan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak beliau ucapkan asal-asalan. Ternyata ada sebuah peristiwa yang terjadi yang sampai-sampai beliau mengucapkan kalimat yang sampai saat ini nyata kebenarannya. Kisahnya dahulu, beliau memiliki ibu yang namanya Maimunah. Abu Hurairah adalah orang yang sangat cinta kepada ibunya. Abu Hurairah duluan masuk Islam ketimbang ibunya. Ketika beliau telah mengenal Islam, karena saking cintanya beliau kepada orang tuanya, kepada ibunya, beliau mendakwahkan ibunya agar masuk ke dalam Islam. Namun ternyata hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika diajak ibunya ke dalam Islam, Maimunah ini dahulunya musyrikah, belum masuk Islam. Ketika diajak oleh Abu Hurairah, malah ibunya ini menjelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Abu Hurairah cinta kepada ibunya, beliau juga sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah namanya disebut dengan kejelekan, dengan hal-hal yang tidak bagus, beliau bersedih. Sampai akhirnya beliau berjumpa dengan Rasulullah, mendatangi Rasulullah sambil menangis. Beliau ceritakan apa yang terjadi. Beliau dakwahkan orang tuanya agar masuk Islam, namun yang terjadi malah orang tuanya menjelek-jelekkan Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah hal-hal yang tidak baik, sampai beliau menangis. Kemudian termasuk cinta, bukti cinta beliau kepada ibunya, beliau minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan orang tuaku agar dia masuk ke dalam Islam. Rasulullah mendoakan ibu Abu Hurairah. Perhatikan, Rasulullah dijelekkan, namun beliau memiliki akhlak yang mulia, tidak marah, tidak malah membalas. Kenapa? Karena beliau orang yang mulia. Hal kejelekan tidak mungkin beliau membalasnya dengan kejelekan. Beliau akan mengikuti kejelekan dengan kebaikan. Ketika Abu Hurairah menceritakan peristiwa tersebut dan memintakan Rasulullah mendoakan orang tuanya, Rasulullah doakan agar orang tuanya masuk ke dalam surga, masuk ke dalam Islam. Setelah mendengar doa dari Rasulullah, Abu Hurairah ini menjadi semangat. Yang awalnya beliau menangis, mendatangi Rasulullah, pergi dengan wajah yang ceria, karena Rasulullah yang langsung mendoakan orang tuanya. Dan ketika beliau memasuki pintu rumahnya, langsung ibundanya menghampiri Abu Hurairah, langsung mengucapkan syahadat. Langsung mengucapkan syahadat. Luar biasa doa Nabi alaihi salatu wasalam. Langsung diijabah oleh Rasul Langsung orang tuanya masuk ke dalam Islam. Kemudian dengan gembiranya sambil menangis lagi, namun nangis yang kali ini karena gembira, mendatangi Rasulullah menceritakan hal tersebut. Karena Abu Hurairah merupakan orang yang sangat haus akan kebaikan, setelah doa pertama beliau minta agar orang tuanya masuk ke dalam Islam, beliau minta lagi agar Rasulullah mendoakan beliau Abu Hurairah dan ibundanya dicintai oleh seluruh kaum muslimin. Dicintai oleh seluruh kaum muslimin. Dan Rasulullah dengan sifatnya yang mulia, dengan akhlaknya yang begitu tinggi, mendoakan. Dan doa ini terkabulkan. Inilah latar belakang apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah ketika nama beliau disebut. Padahal orang tidak pernah melihat beliau, namun pasti diiringi dengan doa yang menunjukkan tentang cintanya orang tersebut terhadap Abu Hurairah. Dan hal ini menunjukkan perselisihan kita dengan orang-orang Syiah yang malah menganggap kafir Abu Hurairah. Makanya tidak ada toleransi antara kita dengan Syiah. Mereka dengan agama mereka, kita dengan agama kita. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, datang seorang Arabi, Arab Badui, mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam bertanya tentang amalan yang amalan tersebut bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah. Rasul sebutkan amalan-amalan yang wajib ada pada kita, yaitu kita menyembah Allah, tidak menyekutukannya, menegakkan salat lima waktu, mengeluarkan zakat yang wajib, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hanya ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Dan Arab Badui tersebut, dia tidak menambah dan tidak mengurangi. Dia mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, dan Rasul menjamin Arab Badui tersebut adalah penghuni surga. Syekh bin Bas rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam hadis tersebut ada tambahan lafaz. Ada tambahan lafaz, yakni di riwayat yang lain disebutkan aflaha idza sadaqa. Dia akan beruntung idza sadaqa, jika ia jujur. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh bin Bas, beliau menyebutkan penjelasan tentang hadis yang mulia ini. Hadis yang ringkas, namun isinya ketika kita amalkan bisa mengantarkan kita kepada surga Allah seluas langit yang dan bumi. Syekh bin Bas mengatakan, fal insanu idza sadaqa fi ada'il fara'idillah wa tarki maharimillah faqad aflah. Seseorang jika dia jujur, menunaikan hak-hak yang wajib. Seseorang jika dia jujur menunaikan hak-hak yang wajib, hak-hak yang wajib yang kita sebutkan, yang disebutkan oleh Nabi tadi, kita bacakan. Beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan. Jika kita jujur menunaikan kewajiban-kewajiban ini, wa tarki maharimillah, dan kita meninggalkan maharimillah, hal-hal yang Allah haramkan, faqad aflah, maka kita akan beruntung. Seseorang jika dia berpegang kokoh bisyara'il Islam, dengan syariat-syariat Islam, dan menjauhi hal-hal yang dilarang, faqad aflah walahul jannah, maka dia akan beruntung dan Allah masukkan ke dalam surga. Walaupun terkadang ketika dia menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut, ada kekurangan. Hak-hak yang Allah berikan, dia tunaikan, ternyata ada yang kurang. Aw syai'un mimma harramallahu alaihi ala wajhin la yakfur bihi sara tahta masyiatillah. Atau terkadang dia terjatuh kepada hal-hal yang Allah haramkan, pada sisi la yakfur bihi, dia tidak menganggap perkara yang haram tersebut boleh. Tidak sengaja dia terjatuh dalam perkara yang haram. Tidak ada keyakinan pada dirinya hal yang haram tersebut dibolehkan. Sara tahta masyiatillah. Orang tersebut ketika dia menunaikan hak-hak yang wajib bagi Allah, ternyata ada yang kurang. Tanpa sengaja mungkin. Atau dia terjatuh ke dalam dosa yang dia tidak menganggap dosa tersebut boleh. Maka orang tersebut tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Insya'allahu ghafaralah wa insya'a azzabah. Jika Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Terkadang dia menunaikan hak-hak yang wajib, ada yang kurang. Atau ternyata ketika dia menunaikan, atau tidak sengaja dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram, namun dalam keadaan dia tidak menghalalkan hal yang haram tersebut, maka orang itu berada di bawah kehendak Allah. Bisa jadi ghafarolah, dia diampuni. Wa insya'a azzabah, dan bisa jadi dia diazab atas kekurangan dan yang dia lakukan. Ketika seseorang melakukan hal-hal yang haram, terjatuh ke dalam perkara-perkara yang haram, atau ada hal-hal yang wajib yang tertinggal, bukan ditinggal, tertinggal. Orang tersebut di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah mengampuninya, bisa jadi Allah mengazab orang tersebut. Dan inilah akidah Ahlu Sunnah, tidak mengkafirkan orang yang melakukan maksiat, tidak mengkafirkan orang yang melakukan maksiat. Tidak seperti Khawarij, para pemberontak. Mereka mengkafirkan orang yang melakukan maksiat, dikafirkan. Kenapa kita melihat mereka Khawarij, pemberontak, teroris, dengan mudahnya membunuh kaum muslimin? Karena ada pemahaman, ideologi yang ada pada mereka, yang mereka menganggap orang yang melakukan dosa besar itu kafir, tidak diampuni oleh Allah. Ini pemahaman mereka. Termasuk hal yang kafir, kata mereka, فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir. Ini ayat Allah, ayat di dalam Al-Quran. Mereka pukul rata pemerintah ataupun orang-orang masyarakat yang kita ridho dengan hukum yang dibuat oleh manusia, pendapat mereka semuanya kafir. Makanya mudah sekali darah kaum muslimin jatuh. Mereka menganggap telah kafir. Ketika kafir, halal darahnya. Mereka bunuh siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Namun akidah Ahlu Sunnah tidak demikian. Orang yang melakukan dosa besar, maka dia di bawah kehendak Allah. Ketika Allah ampuni, ya terserah Allah. Allah mengazab dia, Allah akan mengazab dia. Telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, pelaku-pelaku dosa Allah siapkan neraka. Siapkan, bukan dijamin di dalam neraka. Disiapkan, ancaman dari Allah. Ketika ayat yang berupa ancaman ini tidak menunjukkan kepastian, tidak langsung, hanya ancaman. Jangankan Allah yang Maha Pengasih, manusia, raja, atau bahkan pengurus pondok, ketika misalnya memberi peringatan kepada santri, masuk masjid asar jam 3 pas, lebih dari itu keliling lapangan 10 kali. Ketika ancaman tersebut direalisasikan, diamalkan, menunjukkan dia telah melakukan apa yang disebutkan. Kalau seandainya diampuni, ya udah hari ini antum enggak usah, antum masuk aja masjid, dimaafkan. Ini kira-kira tidak adil atau sifat pengasih? Tidak adil atau sifat pengasih? Sifat pengasih. Ini manusia. Bagaimana dengan Allah yang Maha Pengasih? Makanya pelaku dosa besar di sisi Ahlu Sunnah tidak dikafirkan. Dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah mengampuni, Allah Maha Pengasih. Ketika Allah azab, Allah telah memberikan ancaman. Kenapa engkau lakukan? Engkau tidak ingin diazab, ya jangan dilakukan. Inilah akidah Ahlu Sunnah terhadap orang-orang yang melakukan dosa besar. Apa dalilnya? Karena Allah Jalla wa'ala menyebutkan Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampuni. Tidak mengampuni. Ini kepastian. Tidak mengampuni. Siapa? Yang menyekutukan Allah. Yang menyekutukan Allah tidak diampuni. Namun selain itu, di bawah itu, Allah ampuni. Namun siapa yang Allah kehendaki, tidak semuanya diampuni. Jangan karena hal ini kita bermudah-mudahan melakukan maksiat, belum tentu kita diampuni. Allah telah mengancam, siap-siap. Namun bisa jadi diampuni. Inilah akidah Ahlu Sunnah. Ada dalilnya, pemahamannya sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi, oleh sahabatnya. Makanya wajib bagi kita mukallaf, laki-laki, perempuan, agar berhati-hati dalam melakukan kewajiban-kewajiban. Jangan sampai ada yang tertinggal. Lakukan. Begitu juga ketika Allah melarang sesuatu, kita tinggalkan. Jangan malah berdalil, Allah kan maha pengasih, nanti diampuni. Kalau seandainya Allah tidak ampuni, bagaimana? Apakah engkau siap di dalam neraka Allah? Yang siksa yang paling rendahnya, diletakkan bara api di kakinya, yang meleleh otaknya. Itu yang paling ringan. Siap. Kalau tidak siap, jangan lakukan hal-hal yang mendatangkan azab Allah. Jangan lakukan maksiat. Penuhi kewajiban-kewajiban yang Allah telah berikan kepada kita. Inilah hadis yang mulia. Hadis yang menunjukkan tentang amalan-amalan. Yang ketika kita amalkan amal tersebut, dapat memasukkan kita ke dalam syurganya Allah. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan, berikan taufik kepada kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan Allah mudahkan, berikan taufik kepada kita agar kita bisa dengan mudah meninggalkan apa yang Allah haramkan, dan Allah masukkan kita ke dalam syurganya. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.